Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوان بالله رحيم رحمكم الله sambil kita menunggu sebagian ikhwah mungkin yang terlambat datang yang mereka memiliki semangat ingin duduk bermajlis bersama Al-Ustaz Abdul Rahman Abu Usama, tapi mungkin tempat mereka yang jauh sehingga sebagian belum sampai, sehingga kita manfaatkan waktu sedikit supaya antum yang jazakumullah khairan sudah datang di sini bisa memanfaatkan waktu. Dan sebagian ikhwan mungkin juga yang masih di jalan tidak ketinggalan belajar bersama Ustaz Abdul Rahman Abu Usama. Kita manfaatkan waktu kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dengan menukil dua pembahasan yang akan kita nukil sedikit dari satu kitab yang saya dapat hadiah. Jazakallahu khair yang berikan hadiah ini. Al-Manhajus Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu Al-Islahiyah. Ini tulis oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazimul yang sudah pernah datang ke tempat kita, ini ke Indonesia maksudnya. Antum pernah belajar bersama beliau dalam muhadharah. Di antara kitab yang sampai kita, kepada kita di kitab beliau adalah kitab ini. Kitab ini wa rahimana rahimakumullah. Bagus kalau kita sempat membacanya. Antum teman-teman antum mungkin minta dibacakan ke para asatidah yang ada. Sebagaimana judulnya berisi tentang ta'rif siapa ahlus sunnah atau apa itu manhaj salaf dan kewajiban mengikuti manhaj salaf. Tapi yang ingin saya bacakan adalah dua pembahasan. Yang pertama kita sedikit nukil, beliau sebutkan satu poin yaitu usul as-salafiyah, bahwasanya ad-da'wah as-salafiyah kata beliau dibangun di atas tiga asul. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita nukil di akhir-akhir kitab ini, beliau sebutkan tentang masalah dawabit fil islah. Beberapa dawabit aturan-aturan yang perlu kita ketahui di dalam melakukan islah, memperbaiki keadaan diri kita dan umat untuk memperbaikinya kembali kepada ad-din yang sahih. Itu yang kita baca, saya nukilkan untuk mengisi waktu yang ada. Poin yang pertama yang akan kita baca, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Asy-Syaikh rahimahullah taala, taqumus salafiyyatu ala thalathi usul. dakwah salafiyah itu tegak di atas tiga asal, tiga pondasi, tiga dasar yang tegak di atasnya dakwah salafiyah. Wahia yang pertama adalah al-ashlu awwal ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ciri di antara sekian ciri dakwah atau sunnah salafiyah, ya, memiliki ihtimam terhadap perkara tauhid. Yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aslu tsani adalah luzumul jama'ah was-sam'i wa ta'ah. Di antara asal yang penting dalam dakwah salafiyah adalah senantiasa bersama jama'ah, bersama pemerintah muslimin, senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Dan ini pun ciri di antara ciri yang penting dari dakwah salafiyah, dakwah sunnah al-jamaah, luzumul jamaah, senantiasa bersama pemerintah muslimin, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Al-ashlu tsalits yang ketiga kata beliau rahimahullah ta'ala adalah al-hadharu minal bida'i wal mubtadi'in. Dakwah salafiyah dibangun di atas dasar yang ketiga yang tegak di atasnya dakwah salafiyah adalah al-hadhar minal bida' wal mubtadi'in, ya, berhati-hati dan menjauhkan diri serta memperingatkan umat dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Al-hadhar minal bida' wal mubtadi'in. Alhamdulillah rahimah wa rahimahumullah. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, al-aslul awwal adalah ikhlasun ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, ini jelas. Banyak dalil yang kita dapatkan tentang pentingnya tauhid, bahwasanya dakwah Rasul dibangun di atas tauhid. Demikian juga asal yang kedua, yaitu harusnya luzumul jamaah was-sam'i wa ta'ah. Yang di zaman-zaman sekarang ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang muslim ahlu sunnah harus senantiasa mengingat-ingat masalah yang kedua ini. Iya, banyaknya media yang ada, media informasi yang ada yang mudah, yang ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kadang sebagian kita melupakan satu tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah-masalah penyebaran berita-berita. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walaradduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina sambitunahu minna. Apabila datang satu berita yang berisi rasa aman atau takut, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka kembalikan dulu kepada Rasul, kepada orang-orang yang berilmu dari mereka, niscaya orang-orang yang bisa mengambil sifat ini, mereka bisa memutuskan, memberikan arahan ini berita-berita yang pantas disebar atau tidak. Sekarang hewan fillah rahiman rahimakumullah, dengan banyaknya media sosial, jejaring sosial, media informasi, sepertinya Ini diantara satu akhlak, satu adab seorang talibul ilmi yang ya kadang kita lupakan. Ya, satu berita sampaikan, kita tidak tahu apa akibatnya. Ya, kita lupa harusnya kita mengembalikan kepada orang-orang berhak untuk menilai ini apa pantas atau tidak disampaikan. Terkhusus apalagi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah terkait dengan masalah umara, ulatul umur. Ya, kadang dengan candaan, kadang mungkin sekedar menukil, dia tidak sadar, ya terjatuh dalam pelanggaran harusnya memuliakan, menghormati, mendengar dan taat kepada ulatul umur. Tidak boleh menghinakan mereka. Ini sehingga perlu kita ingatkan perkara kedua ini, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, duzumul jamaah was-sam'i wat-ta'ah li ulati amrina. Kita ingat apa yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya di antara firqah min firqah al-khawarij itu adalah al-qa'diyah. Al-qa'diyah yang mereka ikhrujun al-hukam, keluar kepada pemerintah muslimin. Iya, tidak dengan senjata, tetapi dengan lisan. Nukil diantaranya oleh Al-Habib Hajar Rahimahullah dalam Fathul Bari, yang saya ingat beliau sempat berkata, yang saya ingat ucapan beliau kurang lebih maknanya, kata beliau Rahimahullah, Al-Qa'diyah itu adalah min akhbathi firaqil khawarij. Iya, Qa'diyah itu adalah diantara firqah khawarij yang paling busuk. Kenapa? Karena mereka lah yang memprovokasi umat, iya, untuk membenci pemerintahnya, iya, membuat berbagai macam makar untuk mengadukan rakyat dengan pemerintahnya. Dan ini khalifahillahirrahmanirrahimakumullah kadang tidak sadar kita terjatuh padanya. Iya, baca-baca berita-berita yang ada, mungkin dapat kiriman-kiriman dari orang tidak kita kenal, mungkin dalam keadaan kita tadi itu tidak sadar, tidak menanyakan kepada asatidzah yang ada, langsung kita sebarkan. Dalam keadaan isi dari berita tersebut adalah berita-berita yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ayah, ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, asal yang kita perlu kita ingat, di antara asal yang penting dari usul as-salafiyah adalah luzumul jamaah, mendengar dan taat kepada pemerintah kita, ya, memenuhi hak-hak mereka, kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap pemerintah muslimin. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, adalah al-hadaru minal bid'ai wal mubtadi'. Asy-Syaikh Ubaid rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini atau menyebutkannya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, dalam kitab yang sebetulnya sering kita baca, yang semestinya seorang ahlu sunnah, iya, ketika belajar salahatul usul mungkin diajarkan oleh guru-gurunya, asatidahnya, kata beliau, al-asl, iya, hukum asal ahlu sunnah terhadap ahlul ahwal bid'ah itu adalah al-hadar. Iya, harus waspada, harus menjauh, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Iya, bukan malah mendekat, bukan malah diperintah, iya, untuk husnudzon, untuk baik sangka kepada mereka. Justru kata Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala, hukum asal kepada mereka adalah al-hadar wat-tahdzir min ahli al-hawa wal bid'ah. Bisa antum lihat nanti di syarah salah satu usul Syekh Ubaid habibullah ta'ala. Kemudian alhamdulillah sudah apa maksud Ustaz sudah ada di sini, jadi enggak nak istihadi afwan sambil nunggu ikhwan yang ada. Nah, tapi Ustaz ada di tengah-tengah kita, jadi insyaallah kita dengarkan fawaid dari beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.